Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله كتاب نجد pembahasan dari kitab الملخص في شرح كتاب التوحيد masuk dalam bab ما جاء في الرياء bab tentang ayat dan hadis-hadis berkenaan dengan ancaman terhadap riya. Wa qallahi ta'ala qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasannya ilah kalian adalah ilah yang satu. Tamamul ayat, sempurnanya ayat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, faly'amal 'amalan shaliha, maka beramallah dengan amalan yang saleh, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. قال الشيخ صالح الفوزان في تفسير هذه الآية مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. قال رأسي penyebutan باب ini dalam kitab tauhid. أنه لما كان الرياء مخلا بالتوحيد ومحبطا للعمل. Sesungguhnya ketika ria itu mukhillan bitauhid, mengurangi tauhid, wa muhbitan lil amal, menghapuskan amalan, alladhi qaranahu, menghapuskan amalan yang disertai dengan ria, nasaba ay yunabbiha alayhi al muallifu fi hadzal bab. Maka mualib mentanbih, memperingatkan tentang riya ini dalam bab yang disebutkannya ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kitab yang kita bahas ini berkaitan dengan tauhid. Sehingga mualib mengatakan atau memberikan judul kitab tauhid. Sehingga dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid, dalil-dalil tauhid, macam-macam tauhid, dan sebutkan pula lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Nah, dan riya termasuk di antara kesyirikan. Sesuai mata kita jelaskan bahwa syirik dilihat dari samar dan tidak samarnya, ada jelas dan tidak jelasnya, ada dua. Ada syirkun zahir, ada syirkun khafi. Ada syirik yang zahir, yang nyata, terlihat. Ada juga syirik yang khafi, yang samar. Yang terlihat seperti seorang misalkan, dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Terlihat. Nah, istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala terlihat. ya, terdengar. Nah, ada juga di antara kesyirikan yang sifatnya khafi, samar, tidak terlihat, tersembunyi. Di antaranya adalah riya. Nah, kita bahas nanti apa ini maksud dengan riya. Riya masdarun ra'a mira'atan wa riya'an. Riya ini kata dasarnya ra'a mira'atan riya'an. Wa huwa ay yaqsuda ay yara an-nasu annahu ya'malu 'amalan 'ala sifatin wa huwa yudmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Riya yaitu bermaksud supaya manusia melihatnya bahwasanya dia melaksanakan suatu amalan dalam bentuk tertentu, dalam keadaan dia menyembunyikan dalam hatinya bentuk yang lain. Ini yang dimaksud dengan riya. Dimenampakkan dalam amalannya seakan-akan karena Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dalam hatinya dia menyembunyikan niatannya lain yang dia persembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menariah tujuannya apa? Supaya manusia melihatnya. Nah, berasal kata ro'a miro'atan riya'an, artinya melihat. Sehingga dia tujuannya itu supaya manusia melihatnya dan mendapatkan pujian dari manusia. Ini dia. Adapun kalau tujuan supaya manusia melihat dan mengamalkan amalan tersebut, nah, tidak ada niatan ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, maka ini bukanlah perkara yang dilarang. Nah, misalkan seorang menampakkan berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan supaya menghasung yang lainnya bersegera dan berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Tidak ada niatan dalam hatinya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Yang semacam ini tidak mengapa. Ya, membangkitkan semangat seorang untuk beramal. Pada zaman Nabi SAW, Rasulullah selasa menghasung umatnya untuk bersedekah ketika melihat orang yang fakir dan miskin membutuhkan. Menghasung untuk sedekah. Kemudian seorang pulang ke rumahnya membawa satu genggam makanan. Satu genggam atau yang sebagian mengatakan membawa pakaian dan yang lainnya. Sampai Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melaksanakan amalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan mereka memberikan contoh kebaikan kepada yang lainnya. Nah, dan contoh supaya manusia melihat kebaikan tersebut dan melaksanakan kebaikan. Ini bukanlah termasuk ke dalam riya. Ya. Sekali lagi, kalau kita memberikan contoh kepada manusia dalam masalah kebaikan, nah, sehingga manusia melihatnya, ya, dan mengamalkan kebaikan tersebut supaya berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, ini bukan termasuk riya. Tapi ketika seseorang dia melaksanakan amalan ingin dilihat oleh manusia dan supaya manusia yang melihatnya memujinya, menyanjungnya, ini yang dimaksud dengan riya, ya, yang dilarang. Nah, selain riya, ada yang mirip dengan riya, yaitu sum'ah. Ya, sum'ah. Nah, kalau riya berkaitan dengan ingin dilihat manusia, kalau sum'ah ingin didengar oleh manusia. Nah, seperti halnya seorang dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus, ya, diindah-indah bacaannya dengan tujuan supaya manusia mendengar dan memujinya, menyanjungnya, ya. Atau ketika dia khutbah, nah, atau ketika dia menyampaikan nasihat-nasihat dan yang lainnya dengan tujuan supaya manusia mendengar dan memujinya, ini maknanya sum'ah. Ya, ada riya, ada sum'ah. Nah, qul al-khitab li nabi sallallahu alaihi wasallam ay qul lin nas, qul, katakanlah, ini yang diajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya qul lin nas, katakan wahai Muhammad kepada manusia, innama ana basharun mislukum, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian, ay fil basariyah baisali minar rububiyah wala minar ilahiyah disyairun. Ya. Aku manusia seperti kalian dalam sifat-sifat manusia. Ya. Tidak ada padaku sifat rububiyah dan juga sifat uluhiyah sedikit pun. Ya. Ini yang harus kita yakini bahwasanya Nabi SAW itu manusia. Bahkan menimpa kepada beliau sebagaimana menimpa kepada manusia yang lainnya. Kadang-kadang beliau sakit, kadang-kadang beliau sedih. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, inni nasitu kama tansaw. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Ya. Dengan sujud sahwi, Rasulullah lupa. Rakaat dan sujud sahwi. Lupa. Salah satu kewajiban dalam sholatnya. Sujud sahwi. Dan tapi lupanya Nabi SAW tentunya langsung diingatkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik langsung ataupun melalui para sahabat. Nah, saya menunjukkan bahwa manusia Rasul itu adalah manusia. Ana basyarun mislukum. Aku manusia seperti kalian. Ya, sehingga tidak memiliki hak rububiyah dan juga uluhiyah. Ini bantahan kepada orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mengangkat-ngangkat kepada derajat ketuhanan. Nah, padahal Allah mengatakan kepada nabinya, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Jangan diangkat ya ke derajat rububiyah atau derajat ilahiyah. Ya. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian itu adalah ilah yang satu. Ay ma'budukum bihaqqil ladzi ad'ukum ila ibadatihi ma'budun wahidun la syarikalah. Maknanya ma'budukum, sembahan kalian yang sebenar-benarnya, yang aku seru kalian untuk beribadah kepadanya adalah sembahan yang satu. Tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbihi yarju liqa'a rabbihi ay yakhaful masira ilayhi wa yajma'u bi ru'yatihi yawmal qiyamah. Ya. Maknanya dia takut kepada tempat kembali yang jelek kepadanya. Dan dia berharap melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Barang siapa yang berharap melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Fa ya'mal amalan shaliha, maka beramalah dengan amal yang saleh. huwa ma kana muwafiqan li syar'illah maqsudan bihi wajhah. Yani maksud dengan amal yang soleh yaitu amalan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dimaksudkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang soleh. Nah, intinya amalan sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW dan juga amalan tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan yang didasari dengan al-ikhlas wal-mutaba'ah, keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi SAW, ini adalah amalan soleh. Jadi, sebagaimana tafsirkan oleh para ulama ya, tentang makna amalan soleh. Nah, la yakunu amalun solihan hatta yakuna mukhlishan. Ya. Tidaklah amal tersebut dinyatakan sebagai amalan yang soleh sampai ikhlas melakukannya. Wala yuqbal ikhlas illa ayyakuna sawaban. Dan keikhlasan tidaklah diterima melainkan apabila benar. Yang maksud dengan sawab di sini adalah muwafaqah atau muwafaqah li sunnati Rasulullah SAW. Mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Nah, wala yushriku bi'ibadati rabbih ay la yura'i bi'amalih. Dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya, kepada seorang pun. Maknanya la yura'i bi'amalih. Ya. Tidak bersifat riya dengan amalannya. Nah. Ahadan naqiratun fi siyaqin nafi. Kata ahadan. Ya. Tidak beribadah atau tidak melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Rabb-nya, kepada seorang pun. Kata seorang pun ini kata nakirah dalam konteks penafian. Fata'ummu kulla ahadin kainan mankana. Maka ta'um menyuruh kepada setiap orang, siapapun dia, baik itu malaikat, tidak boleh kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malaikatnya, atau kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak boleh. Al-makna ijmali, makna global, ayat yang kita bacakan tadi. Ya'murullahu ta'ala nabiyahu ayukhbirun nas annahu basharun misluhum fil basariyah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhabarkan kepada manusia bahwasanya beliau itu adalah manusia seperti mereka. Nah, beliau manusia seperti manusia yang lainnya. Oke, sakit, kadang-kadang sedih. Nah, kadang-kadang lupa. Dan juga yang namanya manusia akan mengenai kepadanya kematian. Nah, ini diantara ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika meninggalnya Nabi Muhammad SAW, di mana ketika itu umat mengingkari kematian Nabi Muhammad SAW. Ya, menganggap Nabi Muhammad SAW keadaannya seperti Nabi Musa AS selama 40 hari beliau meninggalkan kaumnya. Sampai kaumnya mengira Nabi Musa telah meninggal. Kemudian Nabi Musa datang kepada kaumnya membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengira kematiannya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Maka Abu Bakar membacakan ayat, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَى الرَّسُولِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Ya. Tidaklah Muhammad melainkan seorang Rasul. Telah berlaku ya, kepadanya sebagaimana berlaku kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Nah, apakah meninggal dunia ataukah terbunuh? Lantas apakah kalian akan kembali ke belakang kalian? Kembali kepada kesyirikan dan kekafiran? Nah, Dengar tanya ayat ini. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu, beliau adalah manusia. Nah, menimpa kepada beliau, sebagaimana menimpa kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Di antaranya adalah kematian. Nah, laisa lahu minar rububiyyah wal uluhiyyah syai'un. Tidak memiliki sedikit pun ya, dalam masalah rububiyah dan uluhiyah. Rasulullah tidak ada campur tangan dalam menciptakan alam semesta. Tidak ada campur tangan dalam memberikan rezeki kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW tidak memiliki hak sedikit pun untuk diibadahi. Nah, beliau adalah abdun, hamba Allah. Fala yu'bad, yang tidak boleh diibadahi. Di sisi lain beliau adalah rasul, fala yukaddab, sebagai seorang rasul yang tidak boleh disebutkan. Wa innama muhimmatuhu iblaghu ma yuhihi Allahu ilaih. Akan tapi tugasnya itu menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Ya. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Diwahyukan kepadaku. Nah. Ya. Sehingga tugasnya adalah menyampaikan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi semuanya menyampaikan wahyu ya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya. Nah, wa hammu ma uhiya ilaihi annal ma'buda haqqan ma'budun wahidun huwa Allah. Ya. Dan wahyu yang sangat penting yang disampaikan kepadanya bahwasannya al-ma'bud haqqan sembahan yang sebenar-benarnya yaitu sembahan yang satu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sembahan yang sebenar-benarnya. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Innama ilahukum ilahu wahid. La yajuzu an yusyraka ma'ahu ahadun fil ibadah. Ya. Dan tidak boleh. Nah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun dalam peribadahan baik kepada malaikat ataupun kepada para nabi ya. Dikatakan ibadah hanya hak mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala budda min al-masiri ilaihi fi yaumil qiyamah dan mesti ya, kembali kepadanya di hari kiamat nanti. Nah, mesti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. فالذي يرجو النجاة في هذا اليوم من عذاب الله يستعد له بالعمل الخالص من الشرك الموافق لما شرعه الله. Dan orang yang mengharapkan keselamatan di hari kiamat dari adab Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah mempersiapkan dirinya dengan amalan yang khalis yang murni minasyirki daripada kesyirikan. Wal ya'mal amalan shaliha. Nah, akan beramal dengan amalan yang saleh. Amalan yang murni, bersih daripada kesyirikan. Al-muwafiq lima syara'ahu Allah dan mencocoki terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan yang saleh. Nah, munasabatul ayah lil bab. Korelasi ayat dengan bab. Anna fihal amra bi ikhlasil amal minasyirki alladhi minhu ariyah. Sesungguhnya dalam ayat ini merupakan perintah untuk mengikhlaskan amalan daripada kesyirikan yang mana diantara kesyirikan itu adalah riya. Kenapa kita mengikhlaskan amalan kita? Nah, dari berbagai macam perkara-perkara yang bisa membatalkan amalan kita. Di antaranya ada riya. Ya. Dan riya itu membatalkan hanya kepada amalan yang dihinggapi riya saja. Dan ada tidak menghapuskan semua amalan. Ya. Berbeda dengan syirik yang besar ya, yang lainnya. Ini menghapuskan semua amalan. Nah. Dan riya para ulama bagi-bagi. ada syirik riya yang syirik akbar, ya. Ada juga riya yang sifatnya syirik kecil. Nah, yang syirik akbar, ya, apabila seseorang tujuan terhadap semua amalan yang dilakukannya adalah pujian manusia, tidak meniatkan bermaksud, ya, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dalam amalannya. Nah, ini syirik akbar. Nah, akan tapi dia melakukan amalan-amalan tersebut tujuannya supaya hidup bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Supaya terjaga darahnya, terjaga hartanya. Nah, tidak ada niatan sama sekali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sholat, dia puasa hanya, ya, supaya bisa hidup bersama kaum muslimin. Nah, supaya terjaga darah dan hartanya. Ini seperti riaknya orang-orang munafikin. Nah, orang-orang munafikin semua amalannya mengharapkan ridho manusia supaya manusia melihatnya. Nah, tidak ada niatan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Yang semacam ini syirik akbar. Semua amalannya, ya, dia niatkan supaya manusia melihatnya. Ingin dipuji oleh manusia. Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa wahadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una nas wa la yadkuruna Allah ila qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, ya, mereka membuat tipu daya kepada Allah, padahal Allah lah yang membuat tipu daya kepada mereka, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka bangkit melaksanakan salat, mereka melakukannya dalam keadaan bermalas-malasan, ingin dilihat oleh manusia. Sifat munafikin. Ya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam malas melaksanakan salat, kemudian juga ingin dilihat oleh manusia amalannya. Nah, kalau katakan innal munafiqina fi dalkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di keraknya neraka. Ya. Orang-orang munafik, ya, pada zaman Nabi SAW mereka adalah orang-orang kafir hakikatnya. Nah, kenapa dikatakan mereka mengucapkan kalimat tauhid tidak disertai dengan kejujuran dalam hatinya, tidak disertai dengan keyakinan dalam hatinya, dan bukan ragu hatinya, tidak jujur hatinya. Nah, sementara syarat, ya, mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan keyakinan dan kejujuran. Nah, dan juga mereka orang-orang munafik tidak berzikir kecuali sedikit sekali. Ya, yang semacam ini tidak muncul dari seorang mukmin. Seorang mukmin tidak mungkin, ya, semua amalannya itu ingin dilihat oleh manusia. Ya. Ada amalan yang ingin dilihat, ada amalan yang tidak dilihat, ingin dilihat oleh manusia. Tapi kalau orang munafik, semua amalannya ingin dilihat oleh manusia. Nah, semacam ini disebutkan, ya, syirik akbar. Yang kedua, nah, riya yang kadang-kadang muncul dari seorang mukmin. Ya, yang mana ini kadang-kadang terjadi pada sebagian amal. Tidak semua amalannya, tapi sebagian amal. Nah, di mana amalannya, ya, yang dilakukannya ada tujuannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada pada amalan tersebut tujuan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terjadi pada seorang mukmin. Melakukan amalan, nah, untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan pujian saja. Untuk orang munafik sama sekali tidak ada tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan, ya, semua amalan yang dilakukan orang munafik, ya, pujian manusia, sehingga bisa terjadi kepada syirik yang akbar. Nah, adapun, ya, yang terjadi pada sebagian mukmin, ya, kadang-kadang amalannya ingin dilihat manusia, ingin mendapatkan pujian, ini syirik yang kecil. Masuknya tidak menghapuskan semua amal, akan tapi menghapuskan amalan yang disertai dengan riya saja. Ada tafsiran, ada rincian, ada beberapa keadaan. Apakah dia ini menghapuskan semua amalan, ya, ataukah sebagian amalan. Kalau suatu amalan, misalkan sholat, ya, ada 4 rokat misalkan. Kemudian riyanya itu pada rokat yang ketiga sampai selesai. Nah, apakah rokat pertama yang kedua diterima ataukah tidak? Dan rincian karena para ulama. Nah, apakah dia tersebut menghapuskan ya, amalan dari awal sampai akhirnya, ataukah nah bagian amalan yang ada riyanya saja? Ya. Yang intinya, kalau seandainya amalannya nyambung dari awal sampai akhir, maka bisa menghapuskan semuanya. Ya, bisa amalan tersebut. Misalkan sholat, sholat nyambung dari awal sampai akhir. Ya. Dari rakaat yang pertama sampai rakaat terakhir. Sehingga ketika seorang pada rakaat yang pertama ikhlas, rakaat yang kedua ikhlas, rakaat yang ketiga muncul sifat riya ingin dipuji. Jadi dia membendungnya. Sampai akhir sholatnya dalam keadaan riya, maka hapus amalan sholat itu. Pada waktu itu. Tidak semuanya. Pada waktu itu. Nah, rakaat yang pertama, kedua terhapus. Tapi kalau amalan yang terpisah, sedekah misalkan, ya, sedekah kepada si A ikhlas. Nah, ketika sedekah kepada si B, ingin dilihat, dipuji oleh orang lain. Ya. Maka sedekah kepada si A, makbul, diterima. Ya. Adapun sedekah kepada si B, mardu, ditolak. Ya. Nah, sehingga lihat amalan tersebut, apakah amalan yang nyambung ataukah tidak nyambung. Ya. Kalau seandainya dia ikhlas, ya, di awalnya, kemudian muncul riya. Nah, dan dia berusaha untuk melawannya, membendungnya. Nah, ya kembali mengikhlaskan niat, maka tidak memudorotkannya. Ya. Tapi kalau dia terus diikuti riya tadi, terus diikuti, ya, maka ini memudorotkan amalan yang sedang dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah untuk faedah-faedah dari ayat yang kita bacakan tadi, kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.